ingin ketemu Allah itu memperbanyak sholat sunnah, sujud lama sujud sunnah kapolri yang tadi datang, sholat sunnah sujud terakhir habis maghrib tahu-tahu sampai ada isya, nggak terasa. Wah ini baru namanya persiapan demi ketemu Allah. Betapa rindunya, betapa cintanya mohon kepada Allah. Ya, terima kasih juga. Wadzkuru nikmatallah alaikum ayat 16 ayat nomor 16. Wadzkuru ingatlah kalian nikmatallah pada nikmat Allah alaikum atas kalian. Ini yang kita ambil kita hubungkan dengan rasa cinta ya. Perhatikan orang kalau dikasih sesuatu oleh orang yang dicintai kira-kira gimana? Kira-kira gimana? Pertama mesti ingat. Wah ini hadiahku dari pakai bunga, gelang atau cincin, wah diciumin. Ingat setiap melihat cincin mesti ingat sama yang ngasih. Berarti ini cinta. Ya, kalau dikasih nggak ingat. Nah coba, ini berarti nggak ada rasa apa-apa. Kalau perlu dibuang ya pemberiannya. Nah, buktinya cinta itu kalau dikasih ingat. Nah kita bilang cinta sama Allah. Nikmat apa yang kita ingat dari Allah? Wah aku nggak terlalu ingat ya. Berarti cintamu minim banget ya. Nah kalau orang cinta sama Allah dia mesti waktu nikmat Allah mesti ada ingat. Makanya Nabi kita dihidupkan alam yang cintakan iman dalam kehidupan ini kita ingat ingat seperti saya misalnya saya dulu kalau sudah masuk sini kadang-kadang ingat apa-apa itu langsung ingat rumah ingat masa kecil saya dari bawah dari naik turun ini dari bawah itu saya cerita sama anak-anak saya itu mengingatkan diri saya supaya saya bersyukur kepada Allah. Tadi saya turun itu pojokan agak pelan-pelan karena saya bilang ya dulu sini di pojokan sini ada sumber, beri sumber dan ada air sedikit di sini untuk cuci kaki. Terus tak bilang ni, saya pernah dulu diajak pakai ke Papong, Nah, waktu itu diajak ke Masjidur atau kemana, sombong, karena lama. Nggak kepatong. Yang saya ingat sama baik datang terus sampai di sumber itu jauh berjaya sama berjaya dulu. Itu saya ceritakan anak saya tadi supaya ingat maksudnya bisa bersyukur sampai sekarang saya masih ingat dia ingat mengbedah ini kan saking jemur melolong lah sampai bekung jelong kok anu kata enggak mudah sampai orok ambung saya kira anu bocah sopan rusen ingat padahal itu tahun berapa alam yang disukai hati iman fa'awa wajadaka kita enggak begitu. Mengingat nikmat Allah itu luar biasa. Itu membuktikan kita ridho, kita cinta dengan Allah. Allah telah memberikan ini. Ini. Kalau enggak seperti ini, enggak ada cinta kita sama Allah. Enggak terasa kita. Bahkan sesuatu yang ada di depan kita itu tidak terasa. Enggak terasa nikmat. Kalau kita enggak mengingatnya masalah dan nikmat-nikmat Allah. Jelas ya? Fadkurullaha kama allakum. Berikutnya, ingatlah kalian kepada Allah kama allakum sebagaimana apa-apa allakum telah mengajari siapa Allah pada kalian. Ma pada apa-apa lantakumu yang belum ada kalian ikut ta'lamun mengetahui kalian. Ini ilmu ini, ini ilmu. Ingatlah kepada Allah yang mengajari kamu ilmu yang asalnya kamu belum tahu. Ini contoh, ingat nikmat, nikmat ilmu. Hiling-hiling zaman dulu, ingat-ingat. Saya dulu bisa apa ya? Oh, enggak bisa apa-apa. Sekarang bisa begini. Oh, ini Allah. Alhamdulillah. Allah di mana? Segala puji bagi Allah telah mengajari saya. Saya sekarang hafal satu juz Quran. Saya sekarang bisa memaknai, saya bisa menerangkan, saya bisa mengajar, saya bisa begini. Itu dia, ingat itu pemberian Allah. Kalau belum ingat juga, bandingkan sama orang teman kita yang enggak dikasih oleh Allah. Itulah teman saya, mau mondok aja membalik lagi. Jadi membalik, tugas membalik ke rumah lagi, jual rokok lagi, di panggung, misalkan. Padahal membalik. Sudah ada nasihat, tek masih aja. Yang salah teknya. Paling yang bikin orang berengik ini. Kalau bisa ngerti dan seudang gitu lah. Ngertinya apa-apa seudangnya ini apa. Yang bikin memang orang berengik, yang mulai. Tapi yang merestui kan bukan hanya orang mulai, semua akan setuju. Karena itu dalil harus diterima. Kalau malah keluarganya sendiri gak mau terima. Waktu itu masih dasar ya. Lama saya, tapi ya gak apa-apa. Gak masalah. Memang pembagian Allah itu masing-masing kita gak menjalankan. Kita mendoakan yang baik-baik insya Allah. Mudah-mudahan Allah paling paham. Itu contoh. Contoh yang tidak bisa kita tiru. Fadkurullaha kama'allamakum malam takumu. Ingat sama Allah yang telah mengajari kamu. Jadi kalau kita punya ilmu itu, yang kita ingat itu kita syukur Allah. Inna Allah lagu fadlin ala nas. Allah sunya Allah itu lagu fadlin. Niscaya dan yang memiliki keutamaan ala nasi atas manusia. Walakinna akan tetapi akhamna kebanyakan manusia ikul ayaskur tidak bersyukur mereka. Yang kita ambil ladu fadlin. Ladu fadlin itu pemberian yang lebih. Namanya ladu fadlin. Yang lebih itu lebih dari apa yang ada pada kita atau lebih dari orang lain yang sepadan dengan kita. Jadi Allah seperti kita ya. Kita ngasih haknya pekerja kita ini 1 juta, terus kita kasih 2 juta. Kasih MB, itu namanya fadli. Allah itu begitu itu. Allah itu punya lebih. Mufadli. Kok tahu-tahu terbiar-terbiar yang diberikan kepada saya. Cuma manusia yang tidak syukur. Di mana rasa cinta yang harus kita bina di sini? Nah, zat yang memberi lebih selalu kepada kita, kenapa kita nggak mencintai? Kalau orang lain aja, kalau sangat baik sama kita kan, otomatis ya. Orang sering ngasih aja, gimana perasaan kita? Kan syukur kok. Ingat si cintanya, cintanya kok sama kita. Allah yang selalu fadli ini kok tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah ada di benak kita. Nah, habiskan ya yang digaris di tadi. Allah waliyul ladzina amanu. Allah itu waliyul ladzina amanu, kekasihnya orang-orang yang beriman. Allah sendiri menyatakan kekasihnya orang iman. Nah, sekarang kita menyatakan enggak. Jadi contoh kali ini, wahai kekasihku, ini kabaran aja ya. Wahai, anak apa, saudaraku yang paling aku cintai, yang paling aku sayang. Allah gitu, hambaku yang paling aku cintai, paling aku sayang. Pernah enggak kita bilang, hai Allah yang paling aku cintai? Kalau belum berarti apa ini? Hah?